Berlari ka terdiam, ku menangis ka tersenyum. Cari uang, pontang-panting kesana kesini buat nengku sayang. Jangan ngambek dulu, itu muka jangan ditekuk. Nanti malah jelek permanen kaya wanita terkutuk. Neng harusnya tahu, abang itu orang susah. Gak mampu beliin neng emas cincin permata. Bukan orang kaya yang tiap hari shopping di mall. Isi dompet minimum akhir bulan jadi jebol. Tiap awal bulan bulak balik mesti ke salon. Poles pipi krim bat rambut mesti keliat menor. Buat biaya hidup sebulan aja enggak cukup. Maksain ngutang sama rentenir matiin hidup. Makanya aku sekarang mendingan pergi jauh. Daripada mati muda karena borosnya kamu. Hidup ini masih panjang, pacar baru bisa datangnya. Kalau kamu masih matre biar aku tendang. Ya buka celana, keringet dingin sampai ke pantat. Asal kamu tahu, kamu tinggal makan enak ya yang gak mau tahu. Bukan aku pelit tapi usaha tetap niat. Nyenengin kamu tanpa nipu jadiin orang jahat. Gak punya mobil saat kehujanan di jalan. Yang maksain minjem ke ortu biar kamu senang. Lanjut pada pos ketiga yang paling serius. Dimulai dengan badanku yang gemuk menjadi kurus. Harusnya kamu punya rasa kasihan yang lebih. Lihat pengorbananku selama ini gak pernah letih. Sekarang harus sabar biar aku yang cari akal. Pas nanti nikah kita nikmatin hasil yang halal. Gak nyusahin saudara atau tetangga sebelah. Hidup sederhana ya syukurin alhamdulillah. Amin.